Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak suaranya. Alhamdulillah, suaranya jelas nggak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka, ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang kau hadirkan di baitullahmu, yang kau berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat istiqomah, nikmat husnul khotimah, nikmatnya jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin, tes A, B, mana yang lebih enak? Apa kabar? Saya baru pulang umroh nih, maaf masih low bed, bedanya 4 jam. Jadi sekarang di sana baru selesai sholat subuh jam 6:15 ya. Malam susah tidur, baru bangun, baru tidur jam 12 karena jam 12 di sini sama dengan jam 8 malam di sana. Bangun jam 4 karena jam 4 jam 12 malam di sana, jadi lulungu. Baik rekan-rekan, ini kurang bagus suara sound systemnya ya. Jelas gitu enggak? Selama di Mekah dapat ilmu mengapa kita susah menghafal Quran. Ada yang susah hafal, cepat lupa, itu apa yang menderita. Ada yang susah hafal, tapi sekali hafal susah lupa. Ada yang cepat hafal, susah lupa. Ada yang cepat hafal, gampang lupa. Bagaimana caranya? Ada juga yang bertanya, saya sudah tahu banyak agama, tapi saya susah mengamalkan. Kenapa ilmu saya tidak cocok dengan kelakuan saya? Nah, dijawab 4 penyebabnya. 1, penyebab pertama mengapa orang belajar agama, belajar Quran, tapi susah ingat, kalaupun ingat susah jadi amal. Yang pertama adalah penyebabnya salah niat. Jadi niat ini merupakan kunci dari sesuatu bisa jadi amal atau tidak. Niat ini perkara luar biasa pentingnya, karena innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Bapak ibu datang ke sini belum tentu jadi amal, walaupun ada di masjid, walaupun dengar pengajian. Saya ceramah yang disampaikan insya Allah kebenaran, belum tentu jadi amal kalau niatnya salah. Haji belum tentu diterima walaupun berangkat ke tanah suci 40 hari tawaf, sa'i ke Arafah kalau niatnya salah. Bahkan nikah bisa jadi zina kalau niat ijab kabulnya pura-pura. Qobla subuh, sholat subuh tahiyatul masjid sama semuanya dua rakaat. Yang membedakan apa? Niat. Jadi kalau orang salah niat, hilang saja itu amal. Maka ilmu meluruskan niat ini ilmu wajib. Niatnya apa? Niatnya yang paling penting ya satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Tidak bisa bohong, menyebut saya ikhlas, malah ketahuan dia tidak ikhlas. Kalau orang merasa dirinya ikhlas, ciri-ciri belum ikhlas. Kenapa? Karena saya ikhlas, berarti dia membutuhkan pengakuan orang lain daripada memerlukan diterimanya Allah. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang cuma satu-satunya di hatinya tuh adalah ingin diterima oleh Allah, atau dalam bahasa lain ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ya, silakan disimak. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Al-An'am 162 sampai 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau muslim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jelas, Bu, Pak, tidak ada yang tertukar. Setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Ada yang pertama dihisab itu adalah yang merasa mujahid. Mungkin sudah sering mendengar ini. Berperang sampai terbunuh di medan perang. Ketika dihisab, dia ngaku, saya berjuang karena Allah. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu hati orang tersebut lebih menyukai dianggap sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Hancur itu pahalanya. Orang tersebut jadi ahli neraka padahal berjuang, padahal mati di medan perang. Bukan kurang beraninya, bukan kurang pengorbanannya, yang kurang satu aja. Dia lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk daripada keinginan mendapat keridhaan Allah. Jelas? Ada yang belajar agama dan mendakwahkan. Boleh dimatikan lampunya, Dek? Nah, ya. Ada yang belajar agama dan dakwah seperti saya, para ustad. Itu ada yang tidak ke sorga, Bu. Padahal ilmunya luas. Ketika dihisab, saya belajar karena engkau, saya dakwah karena engkau. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu hatinya tuh belajar supaya diakui sebagai ulama, sebagai ustad, dai kondang. Allah tahu hatinya dakwah tuh ingin dikagumi jamaah, ingin dapat amplop, ingin masuk TV, ingin dapat popularitas, ingin punya banyak follower. Allah tahu ini enggak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. Karena Allah wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan begini, Allah tahu isi hati. Sama yang ngapalin Quran, ada yang jadi ahli neraka tuh. Padahal bacaannya bagus, padahal hafalannya banyak. Kenapa? Karena Allah tahu dia ngapalin Quran itu supaya dipuji orang, dianggap qori, dianggap suaranya paling merdu, ingin dapat juara musabaqah tilawatil Quran. Dia ngapalin Quran supaya dapat jodoh, dia ngapalin Quran supaya dapat beasiswa. Jadi bukan cari keridhaan Allah. Enggak berhasil itu. Sama ada yang bangun masjid, sedekah sana sini, tetap ya ahli neraka. Karena Allah tahu hatinya itu lebih suka dianggap dermawan, dikagumi orang, diumumkan. Halo. Maka ibu harus takut. Kalau ibu berbuat baik ke suami, kenapa? Supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Udah enggak ada pahalanya itu. Capek weh, udah dandan staker kebek dan enek weh tetap suami teh. Ibu body language itu yang yang gitu. Saya kan memengi. Apa yang olahraga sedemikian rupa, kenapa? Supaya badan saya tetap indah, supaya suami saya terpikat. Enggak ngepe. Dan yang ngebulak-balik hati mah Allah, bukan penampilan, bukan badan, bukan gaya. Ibu mau ke salon ulang anting sehari 3 kali ya, karena ibu petugas salon di sana. Dah enggak ngepek atuh Bu. Ngurus anak supaya anak berbakti ke orang tua, enggak ngepek. Bapak juga gitu, Pak. Bapak membanting tulang supaya jadi ayah teladan, supaya anak-anak kagum, enggak ada apa-apanya. Satu aja. Kenapa melakukan ini? Lillahi ta'ala. Supaya Allah ridho, sayang sama saya. Selesai. Kunaon ibu dandan staker kebek, dah Allah seneng sama yang berpenampilan indah di rumah. Hari wanita teh boleh enggak sih kelihatan cantik? Untuk dilihat siapa? Suami siapa? Kenapa pada ketawa? Hari di rumah kayak gini dandanannya. Aduh, hai di rumah mah daster ngaplek teh Bu. Anu renda na pakojot dengan tali rapia. Rumaos Bu. Makanya ibu teh tara khusu salat teh sebab ibu mah lebih khusu dandan daripada salat. Kalau ibu ciri-ciri pengen dipuji orang, itu dandannya lama. Kalau sholatnya gesit dandannya lama, etate pengen dipuji orang. Dah kalau pengen dipuji Allah mah enggak riwe. Halo? Ya sudah. Mau dandan ahnya sokuma ibu weda lain pemajikan abdi. Si A'a menik itu abdi ke pengajian stakar kebak dandan. Nah, atuh. Yang wajar-wajar ajalah. Kalau ibu dandannya terlalu serius, ibu wudu teh jadi hoream. Dasieun belang, ya kan? Sudah we lempeng hidup mah ya. Kenapa kita berpakaian baik? Pertama diperintah Allah menutup aurat, yang kedua menghormati orang lain. Sok saya sekarang kesini pakai kaos singlet, ya enggak? Enggak sopan, benar? Udah hadirin, pokoknya mah jangan sibuk dengan penilaian orang, ya? Setuju? Jadi penyebab pertama, kunaon sih kita tuh terlalu sibuk ingin diakui orang. Ingin kelihatan keren. Ingin kelihatan pinter, capek teteh. Ingin kelihatan awet muda, liur teteh bu. Oh. Ingin kelihatan langsing, tahan nafas ibu teh seharian sampai migrain, nah, kekirangan oksigen, pengen kelihatan putih, oh capek. Kena di nanti soklin direndam. Ingin kelihatan gelis, capek bu, yang katingali gelis teh capek ya, dipotret nggak boleh sisi ting, nah iya kurang mancung, aduh capek, yang katingali jangkung jengke, aduh capek, ingin kelihatan kaya capek, ingin kelihatan intelek ngobrol juga jadi ribet. Di dalam struktur ekonomi yang globalisasi, oh, wah, liar. Ingin kelihatan apa lagi? Ingin kelihatan benghar, banyak cicilan. Ingin kelihatan luas pengalaman. Nanti tiap ke luar negeri teh diusahakan ayah di bumi teh potretnya. Ya, ingin kelihatan fasih bahasa Inggris. Cacis cus, weh. You dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Nah, salah. Eta pengen kelihatan orang Jakarta. Capek, bu. Capek. Hei, ma. Kunaon ma teh capek. Eta hoyong dipuji batur. Udah staker kebek nyicil, gak ada yang muji. Aduh. Hah? Staker kebok tuh all out bu. All out tuh terjemahan dari bahasa Sunda staker kebok. Ingin kelihatan bergelar. Capek teteh bu. Namanya kan maaf yang sama. Misalkan Heri Irawan Babang Susanto Hustomo, disingkat atau H titik I R Bambang S H, ya padahal itu teh nama dia semua, Heri Irawan. Selamat menderita orang-orang yang sibuk ingin cari kedudukan di sisi makhluk. Gimana dong, harus cuek? Oh enggak. Tidak boleh cuek orang Islam. Orang Islam tuh harus pupujian. Tapi ingin dipuji Allah. Bedanya apa? Kalau orang ingin dipuji manusia, sibuk ngebagus-bagus topeng. Kalau orang ingin dipuji Allah, sibuk ngebagus-bagus hati dan amal. Jadi kelihatan. Apakah enggak boleh kita punya penampilan bagus, rumah bagus, mobil bagus? Siapa yang melarang? Itu kan Allah yang ngasih. Yang jangan itu lebih bagus topeng daripada isi. Jelas? Ayo ah, jangan maksain diri ya. Just the way you are. Apa artinya? Apa dek? Jadi dirimu sendiri. Ah benar. Biasa nama dilarang parkir, dilarang merokok. Terus dengar di bahasa Inggris salah deh. Apa artinya just the way you are? Dilarang parkir. Bu, Pak, jangan maksain diri ya. Sebab enggak ada gunanya. Sekarang orang muji kita. Apa artinya? Kalau Allah enggak ridho, benar? Sekarang orang mengagumi kita. Apa artinya kalau Allah tidak ridho? Enggak ada apa-apanya. Saya udah nyobain dipuji rame-rame, ha? Dulu. Tenang, si eta ngejerit. Gak ada apa-apanya. Kalah ketipu jadi munafik. Orang yang senang dipuji teh cenderung munafik hidupnya. Orang yang senang dikagumi orang cenderung munafik. Hanya orang yang senang dipuji Allah yang akan bahagia. Gak ada cerita bahagia orang pengen dipuji orang. Kenapa? Karena Allah gak suka. Kalau Allah gak suka, hatinya tidak akan dikasih tenang. Tenang itu hanya milik orang yang ikhlas. Jadi kalau ibu mulai enggak tenang, eta teh ciri-ciri kurang ikhlas. Masing haruleng. Jika nuntut ikhlas. Dah segitu. Periksa hati ya. Kalau sudah pengen, kenapa beli tas ini keren, tetangga belum ada yang punya, jangan beli. Karena pasti niatnya pengen dipuji orang. Kalau manfaat, beli. Kalau ingin, jangan beli. Kalau perlu, beli. Beda perlu dengan ingin. Kalau perlu, memang kita perlu. Kalau ingin, biasanya nafsu. Jelas? Ini penting hadirin, kalau enggak mah capek. Lakukan apa yang Allah suka. Aa, saya sudah melakukan, orang lain enggak ada yang menghargai, biarin. Aa, saya sudah melakukan yang terbaik buat suami, suami saya enggak menghargai, biarin. Yang penting mah Allah suka. Ada waktunya nanti Allah ngebulak-balik, ya. Saya sudah ini melakukan, dia enggak berterima kasih, biarin. Lakukan aja terus yang terbaik. Enggak harus, tidak harus semua kelakuan kita dikagumi orang, enggak perlu. Halo? Yang kedua, ayat yang tentang amal dibagi tiga itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih waminhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada pula yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ada orang yang berbuat kezaliman, yaitu tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Ada yang tahu ilmu diamalkan, dan ada yang memang tahu dan sempurna amal kebaikannya. Hati-hati nih, pengajian-pengajian kayak gini belum tentu pulangnya berubah karena salah niat. Kenapa ibu ngaji ya di rumah teh loba urusan lieur ah. Urus barudak, beberes, capek, istirahat di masjid yang hiburan ningali si Agim. Aduh. Disangkanya saya teh pria penghibur. Kenapa ibu ngaji keren, ngaji di TSMT pada leunghar, mudah-mudahan we orang kepetelan gitu. Janganlah, pokoknya kenapa ngaji, karena Allah suka kalau kita nyari ilmu. Nanti Allah akan mudah pahamkan, mudah ngamalkan. Nah yang kedua, waladzina jahadu. Kenapa orang sudah belajar ikhlas tapi tetap susah paham, susah apal, susah ngamalkan? Karena yang kedua penyebabnya kurang sungguh-sungguh. Ini dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat? Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita sungguh-sungguh ke Allah, Allah lebih sungguh-sungguh. Ada hadisnya, kita mendekat sejengkal kepada Allah, Allah seakan sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Jadi setiap kali kita sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh. Jadi kalau kita enggak dapat banyak dari Allah, berarti kita enggak sungguh-sungguh. Kenapa ibu enggak ngapalin Quran? Abdi mah tos sepuh. Siapa yang nyangka ibu masih muda yang otak abdi kantun saeutik. Tahu dari mana? Abdi mah boro-boro apal nu aya ge harilap. Sok atuh geura maot, Bu. Kenapa begitu? Karena kita udah suudzon dari awal. Tidak sungguh-sungguh berbaik sangka ke Allah, tidak sungguh-sungguh berdoa ke Allah, tidak sungguh-sungguh ikhtiar. Pokoknya Allah itu ngasih kepada yang all out, sungguh-sungguh. Nanti dikasih lebih daripada yang kita lakukan. Ini seperti kesini ya. Ini kan belum tentu semuanya tuh pengen serius. Ah, yang pengajian ngomong gitu, kemana ya pengajian yang bisa nenangkan hati. Allah dengar gak ibu ngomong gitu? Ari celetuk teh, atos bu, urang ka TSM, aya si Agim. Si Agim baheula teh cicing bu, tetang. Terus 12 tahun bu tong ngomongkeun eta wae, terus benten. Ada yang ngomong gitu sebelumnya, baru pertama kali kesini, ada enggak? Ibu kan gitu ya. Itu yang sebelahnya bu. Ibu baru pertama kali kesini ya, sempat ngomong gitu enggak? Enggak. Ada yang enggak sengaja, pengen pengajian. Itu teh kedengeran oleh Allah, digerakkan aja yang lain. Ayo bu ngaji. Tapi dosanya teh oream sendiri mah, diantar ku abdi. Coba itu, naik naon, dibonceng ku abdi. Abdi kan gojek. Ada yang hanya baru terlintas aja bisa nyampe ke sini, betul? Siapa itu yang ngegerakin? Nah, dalilnya yang tadi, surat apa namanya? Al-Ankabut ayat 69. Jadi ke Allah mah pengen aja asal sungguh-sungguh, langsung ada jalannya. Jelas hadirin? Nah, yang kurang tuh kurang sungguh-sungguh. Makanya kalau kita merasa kurang pertolongan Allah, pasti kurang sungguh-sungguh. Ini ada ibu-ibu ya, tiap-tiap perlu buat modal, kasih modal, habis. Tiba-tiba kontrakan habis, ngomong lagi. Ini pasti kurang serius ke Allah. Tiba-tiba kemarin nulis, saya mau kalau gak ada modal mah, mau pinjam aja ke rentenir. Ate diem weh. Dan enggak sungguh-sungguh ke Allah, udah jelas rentenir teh haram. Pinjam 2 juta. Tiap hari bunganya aja 80 ribu. Udah pasti itu mah. Enggak akan lunas-lunas, ya kan? Baru juga seminggu dagangan sakit. Uang kepake buat anak. Tiap hari sekarang 80 ribu. Tanpa kecicil uang pokoknya. Rentenir atau bu lintah darat. Saya nanya sudah berapa sekarang? Udah naik jadi 2.400.000. Boro-boro untung buat makan. Jadi kerja tuh hanya buat cari 80.000. Sakit 2 hari udah gak bisa bayar. 2 kali lipat. Nah begitulah kalau tidak sungguh-sungguh ke Allah. Kalau sungguh-sungguh ke Allah, tinggal digerakin we oleh Allah, nanti orang mau ngemodalin. Ya. Kalau orang gak sungguh-sungguh ke Allah, jauh. Gimana kalau saya gak punya uang sama sekali, nyungsep sok sholat. Ya Allah, itu gaduh artos. Cobain kayak gitu. Ibu, ini cerita yang itu, yang suaminya enggak mau ngomong sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya buka HP. Udah gitu menyelidiki. Salah. Ingat pengajian yang lalu, bolehkah seorang istri ngebuka HP suami? Tergantung. Kalau suami yang nyuruh, bu, buka HP saya. Buka. Amal soleh. Tapi kalau suami tidur, diam-diam. Kalau ibu tajasus, suka diam-diam mengorek-ngorek, itu sudah melanggar perintah Allah. Coba yang suka ngebuka HP suami, pas dibuka ada yang tidak sesuai harapan, urusannya jadi beres atau nambah? Berarti sok ngebuka. Sesudah dibuka begitu, suami jadi sayang atau ngambek? jadi makin jinak atau makin lincah? Adek tahu dari mana? Memperhatikan keadaan ibu bapak ya? Kok tahu yang dua ini? Menjiwai baru dakter. Jangan, jangan. Patuh wae ke Allah. Husnuzon, jangan serba ingin tahu kalau nyesek sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Ngapalin juga gitu. Aduh, tak apal-apal. Terus berapa kali maos? Dua kali. Weh, enggak bisa. 40 minimal. Coba baca 40 satu ayat. Belum apal juga? Ah, gampang. 40 lagi, ya. Masih belum apal, sok 40 lagi. Pasti liur hadirin. Apal. Kayak doa Sayyidul Istighfar. Baca aja 40 kali. Apal nanti dengan izin Allah. Dan yang bikin apal mah bukan kita, Allah. Hadiah bagi yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Tiga, apa yang bikin susah apal, susah ngamalin, penyebabnya adalah maksiat. Jadi kalau kita ngapalin Quran campur maksiat, susah. Saya belum hafal Quran nih ya, tapi saya tahu ilmunya kalau mau ceramah banyak maksiat, itu susah ditolong Allahnya. Makanya kalau ibu mau jadi ahli amal soleh, sudah tong seueur ngobrol, cicing. Da tiap ngobrol teh maksiat. Tiap ngobrol tuh kalau enggak hati-hati mah maksiat. Ngomongin orang, belum lagi ditambah-tambah omongannya, sok tahu, bener? Engke teh ngebohong, belum lagi riya, gibah, fitnah, minimal sia-sia. Ayah cicing, teu ngobrol, ngangguk, jadi dosa. Sejujurnya bu, saya emang gak begitu minat ngobrol teh, kecuali yakin bekal jadi kebaikan. Berat, ngobrol itu adalah episode berat. Tidak gampang ngobrol tuh. Halo? Ibu jangan aneh ya, kalau dengar begini, ceramah. Tapi kalau udah diajak ngobrol, makan, cicing. Ada yang kecewa, kok diem aja dari tadi? Ya kan lagi makan, namanya disada wae. Kok tadi lagi ceramah mah meni banyak bicara? Kan lagi ceramah. Masa ceramah cicing wae? Kan bermasalah, ngahuleng. Tapi kalau udah waktunya diem-diem. Sok tanya santri, ya Ustaz Ahmad. Sok ngobrol, tara. Cara. Udah mau apa kalau enggak perlu, ya. Saya juga udah ngerasa kalau udah ngobrol, aduh, suka banyak pidosaan. Maka kagum bagi ibu-ibu yang tukang ngobrol teh, luar biasa. Hebat. Saya juga ngingetin istri-istri saya, ya. Terus gimana ngomongnya? Masa saya ngingetin istri? Kurang. Lah jamaah hadirin. Mungkin kalau Ustaz Arifin Islam, saya sudah ngomong sama istri, istri, istri. Jamaah pokoknya mah hati-hati ngobrol teh. Enggak gampang. Enggak gampang ngobrol tuh, ya. Kalau yang di Jakarta mah jarang ngobrol, enggak mau tampil, lebih aman. Yang di Bandung ini yang sok ceramah wae, teu aman. Lebih bahaya. Belum lagi kalau Teh Ninih ngomong, Teh Ninih, ruksak. Ibu-ibu tanu sok ngaruksak pamajikan abdi teh. Wah, tadi muni kitunya, muni soleha, eta nu ngaruksak teh, ya enggak? Beneran hadirin. Saya kan suaminya. Setekah polah ngajak istri tawadu ku ibu-ibu didongsokeun. Makin dipuji teh makin ruksak istri saya teh hadirin. Tong ngaruksak pamajikan abdi. Serius loh Bu. Serius. Pujian tuh lebih membahayakan. Aduh meni soleha, aduh ibu meni bijaksana, iya mah bidadari, tata ngebebes-bebes we ka neraka. Tuh udah tuh sadar, lainnya minta maaf. Beneran ini teh Bu. Yang tanggung jawab di akhirat teh salaki, bener? Ibu-ibu mah ngadongsokeun pergi, dongsokeun pergi. Tuh udah tengarti. Baledog ku abdi. Bahaya Bu. Bahaya. Ini ada anak satu mulai dikenal banyak orang. Cemas saya mah Bu. Saya tahu persis bahayanya dipuji-puji. Sebab dipuji teh enak. Kalau orang udah biasa dipuji, sibuk nanti nyari pujian orang. Dia bisa enggak ngurus suami, dia bisa enggak ngurus anak, dia bakal keluar terus cari yang muji. Kalau seorang sudah edik senang dipuji, enggak akan bisa melakukan apa-apa. Kecuali sibuk aja nyari orang yang muji. Nih, saya mau ngasih tahu ya Bu, kalau ada ibu-ibu yang senang dipuji orang, yakin enggak akan bisa ngurus suaminya. Yakin gak akan bisa ngurus anaknya. Dia mah sibuk we dandan membagus-bagus bijil dari rumah. Dia akan cari tuh kelompok orang yang bakal muji dia. Kenapa di rumah gak betah? Sebab suaminya gak akan muji dia. Sebab anaknya gak akan muji. Gak tahu modalnya, gak bisa apa-apa. Dengekeun mak. Ini teh penting. Sama lelaki juga yang pengen dipuji teh, nggak akan bisa ngurus keluarga, nggak. Lelaki gumasep yang suka dikagumi orang, nggak akan ada wibawa di rumah. Sebab rumah tahu si bapak teh nggak bisa apa-apa, cuman omdo omong doang, cuman banyak gaya. Keluar dia di rumah, di kantor merasa keren. Di rumah gak ada wibawa. Kenapa? Ya sibuk dengan pujian orang, bukan sibuk dengan pujian Allah. Tobatlah. Tong bariji lo ae Bu. Tong jiga siraru. Keluar pengajian, pulang ke rumah amalkan. Ya. Tong ngarobrol wae. Abdi mah untung tara ngobrol atia tadi ge abdi mah cicing we da abdi mah teresep di cadat teh cicing teh raos nyarios teh raos bari disada. Terakhir, jauhi maksiat. Dan yang terakhir, kalau ingin ditolong Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Jadi harus senang berbuat kebaikan yang banyak supaya ditolong. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita ingin apal, ingin bisa ngamalkan, harus banyak berbuat baik. Harus tertolong, karena setiap kali nolong boleh jadi doa dia itu membuat kita ditolong Allah. Makanya tong sok nawar wae balanja teh, ya. Jebet-jebet we. Sabaran ieu mang 10.000, 20.000 ya. 3 kilo, ai sama nawar hadirin. parkir tambahin ya, tiap beli beras tambahin, beli mangga 3 kilo yang 1 kilo kasihin tuh ke tetangga itu. Punya uang lebih mah terus nolong orang. Enggak punya uang lebih, punya makanan, punya barang-barang, baju di rumah, bersihkan, setrika. Ada yang nangis ya enggak apa-apa. Sing sehat ya. Tete ngembangin paru-paru hadirin. Dulu kita lebih dari gini ya. Ini mah masih mending nangisnya di masjid, orang mah di pasar hadirin. Hayang balon. Tenang Bu, enggak apa-apa Bu. Kantun dibekem setik, tenang ya. Jangan ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tenang aja Bu. Rileks. Udah pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup ya kan? Yang 2 jam baru berhenti, anu 3 jam ya, sing sabar we hadirin. Capek mungkin ya. Teruskan. Mulai sekarang mah kalau ingin ditolong Allah, banyak nolong. Naon we? Di rumah lihat tuh, Bu. Baju mau ngapain banyak baju, bener? Cuci bagus, setrika, kasih minyak wangi, bungkus plastik, kasihin baik-baik. Daripada enggak kepake di rumah, benar? Sepatu, ibu kan bukan kaki 1000, mau ngapain sepatu banyak-banyak? Bersihin. Mending dipakai orang, kita enggak make, pahalanya mengalir, benar? Coet, ek naon coet ayah 5. Dan enggak mungkin. Bersihin. Bungkus yang rapi, pakai pita. Iya mau apa? Mau apa banyak barang tidak manfaat di rumah? Hei, mau apa? Betul? Mau koleksi? Koleksi coet. Ah, saya mah beruntung kemarin dititipin ya. Ada dulu masih ada cincin ya. Sekarang udah enggak ada. Dilelang buat Palestina, laku tak 15 juta. Sorban. Waktu itu dilelang di sana laku 61 juta. Jam lelang di Pondok Indah laku 99 juta. Celana mau dilelang. Segala dilelang abdi uih kumaha. Alhamdulillah tetap wae tahu jam. Iya, walaupun nggak ada jam tangan aja, ya tinggal ditempel di sini. Ibu, bapak, lebih baik manfaat, benar? Nanti juga ada lagi kok. Rezeki mah bakal datang lagi, dan nggak mungkin nggak dibalas dengan sempurna oleh Allah asal ikhlas. Ayo ah. Kalau ingin ilmu manfaat, mulai sekarang luruskan niat, periksa niat. Boleh saya cerita sedikit? Ini saya mohon maaf cerita pribadi ya. Ini teh saya teh lagi ada jerawatan sekarang teh. Ini ada 6 yang baru tuh. Saya teh mikir kenapa Allah ngasih jerawat ke saya gitu. Apa karena saya terlalu capek? Enggak lah. Memang capek sekali kemarin karena berangkat umroh itu 4 gelombang sampai 515, 670 sih semua. Jadi harus kan tiap gelombang harus ceramah, harus dampingin, harus muhasabah dan sebagainya. Ternyata dipikir-pikir, bukan itu. Oh ternyata tiap ketemu jamaah yang udah tua, ate incu udah 8, tapi kok masih kayak awet muda atau tomel tomel abdi mah geus keriput amat teu keriput teuing tomel tomel. Rupanya saat itu ada perasaan senang bangga, jadi ngaca ngaca nya gitu tekol jadi jerawat. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, Allah teh tahu isi hati kita. Kita teh ingin dipuji, ingin dikagumi, ya. Bijilkeun teu katahan atuh hadirin. Kumaha nahan jerawat? Makanya udah jangan pupujeun teh ya. Baheula punya kuda pupujeun maot kudana. Aya naik kuda di film ragrag tina kuda ya. Aduh astagfirullah dasar enggak boleh. Masih ingat cerita di Pakanbaru tuh kemarin? Gaya-gayana atuh Bu naik kuda 20 km. Lagi enggak ada yang milem mah. Normal berkuda teh. Nah, tiba-tiba ada drone di belakang teh nuturkeun. Wah di film ya. Atuh tiguling tina kuda teh. Atuh jadi ka film ragrag tina kuda. Wah. Ini hesek gaya teh hadirin. 15 km mah teu aya nu milem mah aman. Nah, giliran aya nu milem ragrag tina kuda jadi teu wibawa pisan. Tapi itu teh pertolongan Allah. Daripada ujub ya mending kitu wae lah. Maaf ya cerita pengalaman pribadi. Ini teh karunia Allah. Jadi kalau kita mulai belok dikasih ujian itu lebih bagus. Seperti ada santri lagi makan sama keluarganya, istri dan anaknya. Ternyata si pelayan eta teh geulis, kicep kicep. Enggak ada yang lihat, istri enggak lihat. Tapi kan Allah lihat, benar? Malaikat nyatet, azan maghrib, mah ke musola dulu, nabrak pantok kaca tuh hadirin, padahal ada tulisan awas kaca, julebet, jaba nyeri, jaba era, tapi sholatnya nangis, terima kasih ya Allah, mata tidak terjaga sebentar, langsung nabrak pantok kaca. Yang untung yang gitu daripada dibiarin maksiat tahu-tahu mati. Jadi untung kalau ibu bapak teh banyak ditegur oleh Allah. Lagi jalan ayam manuk crot karena ieu. Eta teh syukur berarti pikiran kotor. Daripada ngambek ke manuk, manuk yang mana yang mau diambekna ya. Jelas? Ya sudah segitu aja. Makasih. Kata dokter saya enggak boleh banyak bicara. Tenggorokan lagi radang. Ya sok. Ada yang mau nanya? Jangan mempersulit orang lain ya. Ya, cepetan. Ya, silakan bagi Bunda dan Ayah yang ingin bertanya, silakan. Aduh, dua tuh teteh itu yang boleh. 3, 4, 5, 6, 7 sok we ah. Ngitung mah belum tentu dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang ditanyakan ini Pak Kiai mengenai bagaimana untuk biar tidak tergantung kepada makhluk itu, hanya kepada Allah aja kita. Enggak jelas, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, Pak. Pak. Lebih enggak jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menanyakan ini Pak Kiai, kalau kita biar tidak tergantung kepada makhluk, jadi hanya bergantung hanya pada Allah aja gitu. Bagaimana kiatnya gitu, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilatih Pak, dilatih. Enggak bisa langsung dengar ceramah ini langsung saroleh semua. Oh kalau gitu saya siapa yang dengar nanti ya. Saya aja ini, aduh ini teh belum lulus ya. Kata guru teh belum, saya belum lulus juga nih Pak. Harus lepas gitu ya, latihannya dari WA Pak. Bapak punya WA kan? Nah kalau udah contreng biru 2 ada tulisan only nih di atas punya dia dan belum ngebalas, nyesek gak? Nah itu teh berharap tiis weh Pak, sok weh, sok weh. ke istri, Bapak jangan ngarap-ngarap istri, duhai sum, enggak usah Pak. Pintu jangan ngarap-ngarap dibuka, bawa kunci sendiri. Jadi buka, cokel, ya nganyiapin anduk, enggak apa-apa. Latihan, lepas weh, enggak usah ngarap-ngarap Pak. Apa yang sebetulnya kita bisa minta, latihan gitu Pak. Jangan banyak nyuruh, habis makan, cuci piring sendiri, tong miwarang-miwarang. Jangan ngarep-ngarep dilayani, jangan ngarep-ngarep diladeni. Lihat nanti, pasti datang sendiri pada waktunya. Ya, tapi kita enteng, bahagia. Gitu, dilatih teteh. Sama bu, ibu juga bu. Jangan pengen dipanggil sayang oleh suami, ah gak usah. Sayang-sayang, temere duit madaik naon sayangnya. Kenapa ketawanya gitu Pak? Saya gak nyindir Bapak. Ya Bu. Baik, sambil tanya jawab, sambil sodakoh ya. Mau? Insya Allah. Ini mudah-mudahan nambah nempel ilmunya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih A. Kan dari tadi isi ceramah AA itu tentang ikhlas. Kita apa yang kita lakukan harus dengan ridho Allah, mencari ridho Allah. Tapi kalau begini, misalnya kadang sekarang kita suka baca status di FB, judulnya teh mencari ridho Allah. Nah itu dia tuh ikhlas atau bagaimana gitu Pak? Ya nggak tahu. Enggak, masuk kategorinya gitu kalau kita update status. Paling kita bisa menilai diri kita sendiri Bu. Kalau orang lain husnuzon, kita kalau ke orang lain gak boleh suudon. Iya, kadang kan di status itu macam-macam. Siapa? Status siapa? Ya, orang atau kita? Ya orang lain, orang nggak, lain. Gak boleh, gak bisa nilai. Gak bisa nilai ya? Gak bisa. Jadi apapun yang mereka tulis di status husnuzon. Husnuzon aja. Oke, terima kasih A. Kan perintahnya hal hujurat ayat 12 Bu. Ya ayuhalladzina amanu istanibu katsira minadzon. Jangan berburuk sangka. Jauhi prasangka. Yang penting kita tidak status seperti itu gitu ya, ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Jangan-jangan ya. Dia suudon padahal kita lagi suudon sama dia, ya. Iya, jangan. Terima kasih. Pokoknya ke orang lain baik sangka. Orang lain misalnya gaya gini, oh mungkin itu yang membuatnya bahagia gitulah. Tapi saya enggak akan kayak gitu. Ya. Itu teteh belakang punten. Ya. Ada enggak ada lagi laki dari mana? Ini yang SMA itu enggak ada lagi yang kuliah-kuliah tuh. Yang biasa ada di sini. Oh, libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, saat kita berbuat membantu orang, tapi kita ada kepuasan tersendiri, apakah itu bisa jadi salah satu bahwa amal kita diterima? Puas gimana, Bu? Puas, senang ya? Melihat orang kita bantu, dia merasa senang, merasa terbantu, tuh kita merasa senang, ya. Puas dengan reaksi dia ke kita atau puas kita bisa kita, berbuat? Kita, kita ya. Merasa, alhamdulillah senang dengan diri kita bisa membantu dia dan melihat kesenangan terhadap orang yang kita bantu. Dan juga misalkan kita ibadah, terutama mungkin tahajud yang kita rasakan, saat kita tahajud merasakan kenikmatan tahajud itu, luar biasa seneng kita. Apakah itu tanda bahwa salah satu tanda yang ini ya, itu diterima? Salah satu tanda amal itu diterima, kita diberi kenikmatan dalam beramal, Bu. Misalkan salah satu ciri sholat kita disukai Allah, pada waktu sholatnya kita diberi kenikmatan. Tiap bacaan enak, tiap ruku enak, sujud enak. Nah itu ciri-ciri memang Allah suka tuh ke amal kita, makanya kita diberi nikmat. Makasih, A. Terima kasih ya. Jaga aja itu, jangan sampai hilang, karena bisa hilang itu. Kapan hilangnya? Ketika kita senang diketahui orang lain, dicabut aja oleh Allah. Udah garing aja sholat itu, tahajud tapi nggak ada rasanya, enggak ada sedihnya, enggak ada malah rusuh lagi. Makasih, Bu. Siapa lagi? Dah ya habis. Kaum saya dululah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang pertama bagaimana biar enggak dua lah. Oh, yang pertama. Dan yang kedua. Saya kan punya cincin pernikahan ya sama istri saya. Terus kata istri saya disuruh dipakai, sama saya enggak dipakai sama sekali. Kan kalau laki-laki enggak boleh memakai emas, itu gimana? Sedangkan saya disuruh sama istri saya harus memakai, tapi saya enggak pakai. Mana tuh? Boleh atau enggak? Enggak. Terima kasih, A. Mana pentingnya, nurut ke Allah, nurut ke istri? Kasih tahu atau istrinya. Istriku, bukan aku tak mau menggunakan cincin nikah, tetapi karena cincin nikah ini emas, dilarang oleh agama. Kalau mau ganti dengan cincin yang lain, ya. Cincin besi, cincin karet, nona. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau misalnya orang mau berbuat baik, tapi dia masih bingung sama niatnya. Takut kalau dia ngelakuin itu apa sih? Takut dipuji gitu. Itu kayak gimana baiknya? Oh, jangan menghilangkan amal karena takut riya. Misalkan kita sedekah nih, terus ada yang lihat, ah kamu lihat, saya jadi riya ya, 100.000 lebar, menegane riya 1.000, itu gak? Atau pas mau tahajud, Allah, oh kamu lihat, jadi saya tuh ikhlas, syariah, nah itu gak boleh ya. Jangan meninggalkan amal karena takut riya, karena itu juga jadi riya. Istighfar aja terus, berlindung ke Allah, mudah-mudahan bisa dirobah nantinya. Ya. Ya, terima gitu. Kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setan kan gak mau kita beramal. Ya kan? Jadi riya itu jangan dihilangkan amalnya, tapi dirobah niatnya. Ya, terakhir. Ada di sini lelaki. Ya. Udah atulah. Asal ada capek ya teh abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, di zaman Kanjeng Nabi apa ada istilah guna-guna atau sihir? Apa? Guna-guna atau sihir gitu. Sihir, guna-guna. Kalau itu terjadi pada saya, seandainya gitu, amalan apa yang harus saya jalankan? Baik, sihir itu ada, nyata, ya, di Al-Quran juga ada. Ada sihir itu, Bu. Rasulullah juga disihir, diguna-guna. Bagaimana cara kita? Saya juga pernah diguna-guna, Bu, disihir. Dan saya tahu, karena saya tahu yang nyihirnya ngasih tahu, nyihir saya, ya enggak? Satu, jangan takut. Karena kenanya ke kita dengan izin Allah. Tanpa izin Allah enggak kena. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kita kena sihir itu pasti izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Mungkin ada sesuatu kesalahan pada kita, kurang bentengnya, kurang ibadahnya. Saran saya, Bu, Ibu di rumah baca Al-Baqarah satu surat, ya. Dua juz, berapa Al-Baqarah teh? Dua juz setengah, ya. Paling itu sekitar sejam setengahan. Baca sampai tamatan, itu benteng seisi rumah. Itu ada hadisnya, ya. Jadi bukan ngarang, tapi baca Al-Baqarah langsung terbentengi. Kalau ibu merasa jinnya nyerang, ibu di ruqyah namanya. Ruqyah yang syariah, ya. Ruqyahnya jangan ke sembarang orang, tapi ke orang yang soleh, yang hanif, yang dia jaga. Kalau misalkan yang ruqyahnya ngelihat ibunya tuh gimana gitu, jangan mau. Kalau dia seorang lelaki, dia pasti jaga hijabnya, pakai sarung tangan, pandangannya juga terjaga. Biasanya yang pakai bacaan Quran. Buat anak, ya anak juga bisa disihir. Dirukiah bu, cari yang ngerukiahnya yang soleh-soleh, yang baik itu bu. Keluar nanti jinnya. Dah terakhir, dek. Adek bisa ngerukiah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang tadi kan saat kita maksiat atau saat kita tidak sengaja maksiat atau misalnya sedang hilaf atau apa, kan Allah itu kalau misalkan sayang itu menegur kita secara langsung gitu. Tapi kalau ini mah kalau saya misalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi hilaf atau iman naik turun itu ngerasanya tuh lempeng aja, gak ada kehilangan uang, gak ada musibah, gak ada apa. Jadi kadang-kadang kalau lagi sadar-sadar, kalau lagi itu lupa, suka gak ada teguran gitu, itu tandanya gimana? Takutnya emang karena gak ditegur, jadi gak disayang Allah. Adek kesini, kenapa kesini? Apa ya? Kesini kenapa? Karena pengen dapat ilmu. Dapat ilmu. Nah, ini juga karunia Allah dek. Kalau enggak dapat juga ilmu ini. Ya. Bu, kok saya enggak ditegur-tegur? Kita teh udah diingetin, cuman bebal kitanya. Mungkin ketemu dengan seseorang, sholat mana tak ke masjid aya nama. Itu udah Allah juga yang menggerakkan. Bu, itu teh gibah. Kata siapa gibah? Gibah itu bukan kayak gini. Ah, itu siapa yang ngingetin? Atau anak. Pak, ayo ke masjid, Pak. Bapak kan lelaki, lelaki enggak ke masjid, lelaki salehah. Diam kamu. Itu teh Allah yang ngegerakin. Kita sebetulnya sering ditegur, cuman kita enggak peka, ya. Sarung kena najis, tiba-tiba dipipisin kucing. Kalau ngambek ke kucingnya, padahal kucing tuh ngasih tahu sarungnya ada najis. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Semua ngegerakin juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing peka misalkan kenapa HP kecemplung? Itu jangan duh tuh hati-hati. Enggak, itu pasti Allah ngecemplungin HP itu ada maksudnya, ya. Gitulah. Jadi sing banyak tafakur. Jadi kalau sudah mulai turun iman, Bu, tong ngobrol wae atuh. Sudahlah sok aja ngobrol, saya tidak mau. Harus banyak tafakur. Jadi malam teh diam. Saya teh benar enggak ya? Saya ke orang tua udah benar belum sikap saya? Nah itu teh nanti dibuka. Saya ke anak-anak saya udah benar belum tanggung jawab ini? Astagfirullah. Ke istri udah benar? Itu teh langsung nanti dibuka oleh Allah file-filenya. Kenapa saya tadi ngomong itu? Perlukah saya ngomong? Perlukah saya ngomong yang tadi? Nanti ketahuan. Tapi kalau kita enggak pernah punya waktu gitu, bablas aja. Terima kasih ibu-ibu. Tahun depan tolong didoakan ya. Mungkin kita akan jarang bertemu. Kan? Saya tahun depan itu berapa hari lagi? Rencananya mau belajar lagi jauh, kan? Saya harus belajar, itu intinya, ya. Mungkin jauh, jadi pulang ke sininya cuma sebentar, terus pergi lagi gitu. Ke sini karena harus nengok orang tua. Ngurus keluarga sebentar, ngurus pesantren, dan itu pergi lagi. Mungkin pengajian ini juga hanya sekali sebulan dengan AA, ya. Tapi hikmahnya besar buat ibu-ibu, bapak-bapak. Berarti nanti ada penceramah yang lain, sehingga ilmunya lebih baik, lebih luas, ya. Doakan, ya. Karena saya harus belajar. Tugas dari guru sudah waktunya untuk belajar lagi. Gitu. Lebih sungguh-sungguh doakan ya, supaya kalau saya nambah ilmu kan kalau pulang ke sini makin manfaat. Atau mungkin begini, kan ini 2 minggu sekali. Nah yang seminggu yang A-nya lagi-lagi di luar tetap ceramah, tapi pakai multimedia ya. Ada penceramah yang lain, ada juga A nanti. Sama ngajar tauhid seperti ini, dari ilmu yang didapat di luar disampaikan. Gitu? Atau enggak perlu? Kalau ibu mau kemah, ibu mau ikut. Mas segala hayangnya. Oh, ibu. Keluar ke mana? Ayah istri saya, istri yang mana? Jangan serba ingin tahu, cicing, cicing. Doa, we doa ya. Terima kasih ya Bu, Pak, semuanya saya mohon maaf. Mudah-mudahan malam tahun baru ini ya di rumah we biasa ya. Enggak usah nunggu jam 12 malam mau ngapain. Dah pindah hari dalam Islam maghrib. Juga tidak usah niup terompet nanaonan bagawe ni niup terompet mending kena dihawu we ni. Jangan ya. Shh. Tidak perlu ada ritual khusus pas jam 12. Ya Allah, enggak perlu begitu ya. Itu mah bukan budaya kita. Mending kena jam 2:30 tahajud. Dan sama saja bagi kita mah ya. Setuju? Ajak anak-anak, semuanya biasa aja, tidak usah ada yang spesial, dah sama aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat, bisa menjauhi dosa. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan kami tergelincir diperbudak nafsu, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa umurnya. Muliakan sisa usianya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur, fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Pernikahan yang berkah. Karuniakan keturunan bagi yang menantikannya ya Allah. Bagi yang merindukannya, Engkau Maha Kuasa. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berkah, sakinah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli rizki yang halal barokah. jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Sekiranya hamba yang kembali dari tanah suci, Engkau ijabah doanya. Hamba mohon ijabah siapapun yang munajat saat ini, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doa hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Amin ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan rizki bagi yang kekurangan ya Rozak. Lepaskan dari hutang ya Goni. Beri hidayah bagi yang belum mengenalmu ya Allah. Berikan jalan keluar yang penuh berkah bagi yang mencari usaha berkah. Ya Allah, berikan kesembuhan lahir wal batin, perlindungan bagi yang terancam dan kena musibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas ya Allah, kesungguhan ibadah dan ikhtiar. Karuniakan kepada kami perlindungan-Mu dari kemaksiatan. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat sayyidina Muhammad.